Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Di malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah melalui daring untuk mengkaji kitab Al-Fiqhul Muyassar, membahas tentang bab baru yaitu bab wudu. Kajian ini sekali lagi diselenggarakan oleh Rumah Dakwah Paduka yang berada di London dan disiarkan secara live melalui channel Aminur Bais di YouTube maupun di fanpage. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk mempelajari materi di malam hari ini. Kita akan belajar tentang masalah wudu. Ada banyak rincian yang disampaikan oleh penulis di bab tentang wudu. Di sini beliau menyebutkan ada tujuh masalah terkait masalah wudu, bahkan delapan masalah terkait masalah wudu. Baik, kita akan sebutkan lebih detail. Yang pertama tentang pengertian wudu. Tentang wudu, ada definisi secara makna bahasa dan ada definisi secara makna istilah. Wudu dalam makna bahasa. Wudu dalam makna bahasa artinya adalah al-hasan wan-nadhafa. Artinya adalah indah, hasan itu artinya indah, bagus. Wan-nadhafa dan bersih. Berasal dari kata wadoa yang artinya hasan, indah atau bersih. Karena itu wajah yang bagus, wajah yang bersih disebut dengan wajah yang wadoa. Wadoatul wajhi, wajah yang indah, wajah yang bagus. Kemudian secara istilah, wudu didefinisikan di buku ini dengan isti'malul ma'a fil a'dha'il arba'ah, menggunakan air untuk empat anggota wudu. Empat itu adalah wajah, dua telapak tangan, kepala, dan kaki. Ala sifatin makhsusah, dengan tata cara tertentu, fi syara' yang telah ditetapkan oleh syariat, ala wajhi ta'abbudi lillahi ta'ala, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Sehingga di sini kalau kita buat rincian definisi wudu, itu kan berarti sama dengan batasan wudu. Batasannya adalah yang pertama menggunakan air. Karena kalau medianya selain air tidak bisa disebut wudu. Yang kedua, untuk empat anggota wudu. Kalau lebih dari ini, berarti dia bukan wudu. Seperti mandi, itu lebih dari empat anggota wudu. Kemudian, berikutnya, ya, batasan yang ketiga, dengan tata cara tertentu. Dan batasan yang keempat adalah dalam rangka ibadah. Ini empat batasan sebuah kegiatan bisa disebut wudu. Kemudian kembali kepada masalah tinjauan bahasa. Ada dua cara baca yang hanya beda harokat tapi memberikan perubahan makna yang jauh. Yang pertama adalah kata wudu. Wudu itu artinya kegiatan berwudu. Yang kedua, wadu artinya adalah air yang digunakan untuk wudu. Ini kalau dalam tulisan bahasa Arab sama ya. Kalau tulisan bahasa Arabnya sama, hanya beda harokat. Kalau ini wawunya di dhamma, sedangkan yang satunya wawunya di fathah. Wadu. Kalau wawunya di fathah artinya adalah air yang digunakan untuk wudu. Tapi kalau wawunya di dhamma, wudu, artinya adalah kegiatan berwudu. Baik. Kalau kita membaca hadis, kadang sahabat bercerita, aku membawakan wudu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya adalah membawakan air wudu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti kata suhur dan sahur. Kalau suhur itu kegiatannya, kalau sahur itu medianya, makanannya. Makanan sahur. Baik. Selanjutnya kita beralih ke masalah yang kedua yang disampaikan oleh penulis, yaitu tentang dalil wajibnya wudu. Tentang dalil wajibnya wudu ada di surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian mau sholat, maka cucilah wajah kalian, tangan kalian sampai ke siku, usap kepala kalian dan kaki kalian sampai ke kedua mata kaki, sampai ke ka'bain, kedua mata kaki. Empat anggota badan yang disebutkan oleh Allah di surat Al-Ma'idah ayat 6 ini disebut dengan a'dha'ul wudu. A'dha'ul wudu. Artinya empat anggota wudu. Coba kita rinci. A'dha'ul wudu di surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Pertama adalah wajah. Allah Subhanahu wa taala perintahkan cuci wajah. Faghsilu wujuhakum, cucilah wajah kalian. Yang kedua, wa aydiyakum ilal marafiq, cuci tangan kalian sampai ilal marafiq, sampai siku. Yang ketiga, usap kepala. Wamsahu biru usikum, usap kepala. Dan yang keempat, cuci kaki sampai ke mata kaki. Baik. Berarti di surat Al-Ma'idah ayat 6 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa saja? Ada penjelasan apa saja? Ada penjelasan. Di sana ada penjelasan. Satu, anggota wudu yang tadi disebut dengan a'dha'ul wudu. Anggota wudu. Yang kedua, batasan anggota wudu. Yang ketiga, delay. Oh ya, putus. Baik. Ada delay sedikit tadi, Ustaz. Siap. Kita ulang share screen-nya. Ya. Tayyip. Baik, kita lanjutkan. Dan yang ketiga adalah kegiatan atau jenis perlakuan untuk masing-masing anggota wudu. Tiga ini yang ingin kita tekankan terkait penjelasan di surat Al-Maidah ayat 6. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tiga hal ini, anggota wudu, yang kedua batasannya, yang ketiga jenis perlakuannya. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan anggota wudu 4 yang disebutkan di surat Al-Maidah ayat yang ke-6, ada yang disebutkan batasannya, ada yang enggak disebutkan batasannya. Yang disebutkan itu yang punya panjang tangan kaki. Yang enggak disebutkan yang dia enggak punya panjang wajah dan kepala. Karena itu, untuk yang tidak ada batasannya, maka ini dikembalikan ke makna bahasa. Ke makna bahasa. Apa yang dimaksud dengan wajah? Maka definisi wajah itu dikembalikan kepada makna bahasa. Ya, menurut bahasa kita, wajah itu yang mana? Oh, wajah itu batasannya ini. Kalau yang ini bukan wajah. Sebagaimana kepala, ini juga dikembalikan kepada makna bahasa. Karena di situ tidak disebutkan batasannya. Berbeda dengan tangan, ya. Dia dikasih batasan sampai siku, jelas. Kaki sampai ke mata kaki, jelas. Wajah sampai mana? Allah tidak mengatakan sampai telinga. Allah juga tidak mengatakan sampai janggut, sampai rambut. Tapi Allah cuma sebutkan faghsilu wujuhakum, cucilah wajah kalian. Nah, sehingga untuk memahami ini berarti kita kembalikan kepada makna bahasa. Apa yang dimaksud dengan wajah? Baik. Karena itu, untuk definisi batasan wajah, karena dikembalikan kepada makna bahasa, maka para ulama menyinggung dari sisi makna bahasa. Seperti apa makna bahasa wajah? Makna bahasa wajah adalah ma yutawajjahu bih. Sesuatu yang digunakan untuk menghadap. Dan itu batasannya, ya. Kalau menyamping, itu dari mulai ujung telinga kanan, ujung telinga kiri. Yang saya maksud ujung adalah bagian apa ini ya? Apa ini namanya? Jadi, ada ya, daun telinga. Ada tempat anting. Nah, atasnya tempat anting itu ada seperti daging yang menonjol. Nah, itu masuk dikit kanan ke kiri. Ini batas menyamping. Lalu batas yang vertikal. Batas vertikal dari tempat tumbuh rambut normal sampai ke ujung dagu. Nah, di bawah dagu ini tidak masuk wajah. Baik. Ada masalah. Bagi orang yang misalnya di posisi tempat rambut normalnya kosong, ya. Terus gimana? Apakah itu masuk wajah? Jawabannya tidak, ya. Karena ketika itu di posisi tidak ada rambut, maka tidak kita sebut itu bagian dari wajah. Sehingga cukup dicuci di tempat di mana tumbuh rambut normal. Yang kedua, orang yang jenggoten itu biasanya akan nutupi bagian dagu depan. Sehingga apalagi kalau jenggotnya banyak itu ya, bisa nutupi banyak. Sehingga kalau dia nyuci wajah, bisa dipastikan bagian itu nanti tidak kena air. Nah, maka untuk janggut ya, untuk janggut para ulama mengatakan jika janggutnya tebal, cukup mengambil air kemudian diselai bagian bawah. Dan tidak disyaratkan harus sampai kena kulit. Karena kesulitan. Kalau harus sampai kena kulit berarti dicelup. Itu baru bisa kena kulit. Kalau cuma disiram-siram gini bisa jadi dia nggak kena kulit. Tapi kalau jenggotnya tipis, kayak punya saya gini, maka diwajibkan harus kena kulit. Sehingga ngambil air dan dipastikan kulitnya ikut basah. Ini sebagaimana rincian yang disampaikan oleh Ibn Qudamah. Berikutnya, batasan kepala. batasan kepala adalah dari mulai depan tempat tumbuh rambut normal sampai ke tengkuk. Maka ibu-ibu yang rambutnya panjang, ketika diusap, apakah perlu sampai ujung? Jawabannya nggak perlu, cukup sampai tengkuk. Karena kelebihan rambut itu, dia bukan bagian dari kepala. Sehingga diperhatikan yang diusap adalah atas kepala, bukan rambut. Sehingga orang yang gundul, ini nggak ada rambutnya. Ya diusap nggak? Diusap. Karena yang diusap kepala. Allah sebut kepala bukan rambut. Wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian. Allah tidak mengatakan wamsahu bisya'rikum, usaplah rambut kalian. Tapi yang Allah perintahkan adalah usaplah kepala kalian. Dan beda antara kepala dengan rambut. Makanya ketika wanita rambutnya panjang, usapnya cukup sampai tengkuk dan tidak perlu sampai bawah. Baik. Kemudian masalah jenis perlakuan. Ada dua ya, ada yang mencuci, ada yang mengusap. Nah, ada yang mencuci, ada yang mengusap. Yang dicuci ada berapa? Tiga anggota. Yang diusap ada satu anggota. Nah, yang penting untuk kita ketahui adalah apa perbedaan antara mencuci dan mengusap. Perbedaannya, kalau mencuci, dia menggunakan banyak air. Mencuci itu menggunakan banyak air. Sehingga ada air mengalir di anggota wudu yang dicuci. Ya. Kalau bahasa Jawanya mili, nah, gitu ya, mili. Yang kedua, mengusap. Kalau mengusap, dia tidak menggunakan banyak air, namun menggunakan air yang nempel di tangan, di telapak tangan. Itu mengusap. Sehingga kalau ada orang misalnya ngambil banyak air, satu cakupan, terus diusapkan di kepala, nah ini bukan mengusap kepala, ini namanya mencuci kepala. Padahal perintahnya wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian. Ini cara menghilangkannya gimana? Please move this windows. Iya. Yeah. Di atasnya? Oh. Overlap dengan apa? Oh, baik. Wallahu a'lam. Saya belum berhasil ya. Enggak apa ya? Enggak apa-apa, Ustaz, bisa kelihatan. Iya, memang mengganggu tampilan tapi insyaallah masih kelihatan. Bisa terbaca, Ustaz. Nah, dari sini kita bisa membuat kesimpulan tentang apa hukum berwudu dengan menggunakan spray. Kadang kan ada orang yang ngisi air di botol ya, kemudian disemprot-semprotkan. Boleh atau tidak? Jika cara dia ketika mencuci wajah itu hanya menggunakan steam, hanya titik-titik air yang nempel, sehingga tidak sampai ada air yang mengalir, ya, maka belum disebut mencuci wajah. Itu lebih dekat ke mengusap wajah, ya, disemproti, terus diusap. Nah ini mengusap wajah namanya. Mencuci itu berarti harus menggunakan banyak air, kemudian dicuci sampai ada air yang mengalir. Itu mencuci. Sebaliknya, kekeliruan yang sering saya jumpai, ada orang ketika mencuci bagian kepala, kran dinyalain ya, dia nggak nutup, terus gini, akhirnya apa? Airnya nyiprat-nyiprat ke kepalanya. Ya, ini bukan mengusap kepala ini, namanya nutul kepala. Ada juga yang ngambil dalam jumlah banyak terus dilemparkan ke kepalanya, wah jadi basah semua. Katanya biar marem. Baik, ini kesalahan-kesalahan dalam wudu. Yang benar ngusap, dan ngusap itu berarti harus ada gerakan mengusap. Mengusap berarti harus ada gerakan mengusap. Makanya kalau nutul-nutul ini tidak masuk dalam kategori mengusap. Itu nutul rambut kepala. Harusnya ada kegerakan mengusap. Tayyib. Nah, karena mengusap hanya menggunakan air yang nempel di tangan, jadi ngambil air terus dilepas, hanya air yang menempel di tangan, maka tidak disyaratkan harus basah semua. Namanya saja hanya menggunakan air yang nempel di tangan. Sehingga misalnya hanya permukaan yang basah, itu akar rambutnya kok tidak basah, kulit kepalanya tidak basah, tidak apa-apa. Karena tidak disyaratkan harus membasahi kulit kepala. Ini wudu bukan mandi junub. Sehingga untuk wudu cukup menggunakan air yang nempel di tangan. Tayyib. Karena itu disebutkan dalam sebuah riwayat, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yamsahu ra'sahu bi fadlil ma'i min yatih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepala beliau dengan sisa air setelah mencuci tangan. Jadi beliau cuci tangan kanan kiri 3 kali ya. Kanan 3 kali, kiri 3 kali. Selesai, ini kan ada sisa air. Langsung beliau mengusap kepala. Artinya beliau tidak ngambil air baru kemudian dibuang lalu dipakai mengusap kepala, tidak. Begitu selesai cuci tangan langsung naik ke atas kepala. Karena di sini sudah ada titik-titik air bekas dari beliau mencuci kedua tangannya. Baik. Kemudian kita beralih kepada sabda Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhurin wala sadaqatan min ghulul. Allah tidak menerima salat tanpa tuhur. Tuhur artinya bersuci. Mirip seperti tadi ya, ada wudu, ada wadu, ada suhur, ada sahur, ada tuhur, ada tohur. Bedanya apa? Kalau tuhur itu kegiatannya, kalau tohur itu medianya, media bersuci. Media bersuci apa? Ya, bisa air, bisa tanah. Baik. Nabi SAW mengatakan, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhurin. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci. Wala sadaqatan min ghulul, dan Allah juga tidak menerima sedekah dari hasil ghulul. Ghulul artinya harta khianat. Ya, seperti korupsi dan semua turunannya. Nabi SAW juga bersabda, la yaqbalullahu salatan man ahdatha hatta yatawaddha. Allah tidak menerima sholatnya orang yang berhadas sampai dia berwudu. Dan ijma' kaum muslimin bagi orang yang dalam kondisi batal, jika dia mau sholat maka wajib untuk berwudu. Wallahu a'lam. Selanjutnya kita masuk kepada permasalahan syurutul wudu, syarat-syarat wudu. Syarat-syarat wudu. Agar wudu dinilai sah, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, orangnya harus Islam, berakal, dan mumayyiz. Kita rincikan di sini. Syarat wudu adalah aturan agar wudu bernilai sah. Ada beberapa syarat. Pertama adalah syarat terkait subjek. Syarat terkait subjek, di sini penulis menyebutkan ada 3. Yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga tamyiz. Apa bedanya berakal dengan tamyiz? Semua yang tamyiz pasti berakal, tapi tidak semua yang berakal tamyiz. Sehingga tamyiz itu berakal plus. Anak kecil, usia 5 tahun, 4 tahun, dia berakal. tapi belum tamyiz. Karena itu kadang dia membuka aurat enggak malu, dia nyentuh najis, ya, enggak merasa risih dan seterusnya. Tapi ketika dia sudah berusia 7 tahun ke atas, dia sudah tamyiz. Dia malu membuka aurat, dia tahu ini lelaki dan perempuan ada batasannya, dia enggak mau nyentuh najis dan seterusnya. Dia juga tahu ini saya sedang sholat, apa yang harus saya lakukan. Maka tamyiz itu lebih apa, lebih tinggi tingkatannya dibandingkan sebatas berakal. Selanjutnya niat, harus ada niat. Ini berarti syarat terkait batin subjek. Karena innamal a'malu binniyat, setiap amal harus disertai dengan niat. Kenapa harus ada niat? Karena wudu adalah amalan. Wudu itu amalan dan setiap amal harus ada niat. Selanjutnya media. Media yang digunakan di sini harus air yang suci. Air suci. Kalau menurut mazhab yang mengatakan harus ada syarat tambahan yaitu mensucikan. Maka bisa kita tambahkan suci dan mensucikan. Karena ada sebagian mazhab yang mengatakan suci dengan mensucikan itu beda. Tapi kalau buku yang kita pelajari dan ini mengikuti mazhab Hambali, setiap air yang suci pasti mensucikan. Maka tidak perlu disebut bagian mensucikan. Tapi kalau kita pakai mazhab Syafi'iyah, ada air suci dan ada air mensucikan. Setiap yang mensucikan pasti suci, tapi tidak semua yang suci mensucikan. Dipahami ya? Contoh, kalau yang suci tapi tidak mensucikan, air kecemplungan teh, dia suci, boleh diminum. Air kopi, dia suci, boleh diminum. Bismillah. Alhamdulillah. Tapi dia tidak mensucikan. Dalam arti enggak bisa dipakai wudu. Namun, kalau menurut mazhab Hambali, jika disebut air, maka yang bukan air enggak masuk. Kopi itu enggak masuk air. Dia zat cair tapi bukan air. Mensucikan itu otomatis karena dia sudah suci. Baik, kita pakai mazhab dalam hal ini menyebutkan yang mensucikan sebagai syarat tambahan. Berikutnya, izalatu ma yamna'u wusulal ma' ilal basyarah. Ya. Menghilangkan benda yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit. Ya. Tidak ada yang menghalangi air sampai ke kulit. Kalau ada ini maka wudunya batal. Misalnya apa Pak? Ada cat atau apa misalnya lem dan seterusnya. Kemudian harus istijmar atau istinja inda wujudi sababihima. Harus sudah istinja jika ada sebabnya, jika selesai buang hajat. Sehingga enggak boleh buang hajat, terus wudu, setelah itu baru istinja, itu tidak boleh. Kalau kayak gitu wudunya batal. Berikutnya adalah mualah. Mualah artinya berturutan, dalam arti tidak putus, berkesinambungan. Mualah tadi artinya berkesinambungan. Nyambung ya. Artinya tidak putus. Kalau dia putus, berarti tidak mualah. Berikutnya adalah tertib. Tertib itu sesuai urutan. Tidak dibalik. Dan yang terakhir adalah mencuci semua anggota wudu yang wajib dicuci dan mengusap semua anggota wudu yang wajib diusap. Tapi sebenarnya ini tidak perlu disebutkan karena sebenarnya itu tidak masuk syarat, yaitu ini masuk lebih kepada rukun wudu. Baik. Kita bisa hitung di sini syarat wudu ada 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 syarat wudu. Cukup mudah untuk dihafal ya. Pertama syarat terkait subjek, dan itu meliputi 3 hal, Islam, baligh, tamyiz. Saya ulang, Islam, berakal, tamyiz. Yang kedua syarat terkait niat. Karena wudu adalah amal sehingga harus ada niat. Maka orang tidak boleh wudu otomatis tanpa niat. Yang ketiga media. Harus media yang suci. Yang keempat tidak ada penghalang air menyentuh kulit. Berikutnya yang kelima sudah istinja jika dia selesai buang air. Yang keenam muwalah, berkesinambungan artinya tidak putus. Dan yang ketujuh adalah tertib sesuai urutan yang ditetapkan. Kemudian berikutnya penulis akan membahas tentang furudul wudu. Furudul wudu, kewajiban wudu. Dan yang beliau maksud di situ adalah anggota wudu. Cukup jelas insya Allah di sini, dan beliau sebutkan ada 6. Yang pertama adalah cuci wajah, 2 cuci tangan sampai ke siku. Berikutnya mengusap kepala, ya. Semuanya termasuk telinga. Mengusap kepala termasuk telinga di sana. Karena Nabi SAW bersabda, al-udhunani minar ra'si. Kedua telinga itu bagian dari kepala. Kemudian yang keempat adalah ghuslur rijlain, mencuci kedua kaki sampai ke mata kaki. Yang kelima tertib, yang keenam muwalah. Yang kelima tertib sesuai urutan, dan yang keenam adalah berkesinambungan dan tidak putus. Baik. Kita bahas dulu tentang masalah kewajiban wudu tadi, anggota wudu, ditambah dengan muwalah dan tertib. Plus ditambah, atau di sini tambah kajiannya adalah tentang muwalah dan tertib. Coba kita rinci di sini ya. Muwalah, berkesinambungan. Kalau ada orang yang melakukan wudu lalu wudunya putus, maka berarti dia tidak muwalah. Nah, ulama beda pendapat. Apakah wudu itu disyaratkan muwalah ataukah tidak? Sebagian mengatakan wudu disyaratkan muwalah. Dan ada yang mengatakan tidak harus muwalah. Dan pendapat yang kuat adalah harus muwalah. Sehingga wudu tidak boleh putus dengan kegiatan yang lain. Baik. Hanya saja, menurut ulama yang mengatakan wudu harus muwalah, mereka berbeda pendapat tentang batasan muwalah. Seperti apa batasan muwalah? Ada yang mengatakan batasannya adalah sebelum kering anggota wudu sebelumnya. Sebelum kering anggota wudu sebelumnya. Nanti kita jelaskan ya. Yang keenam atau batasan yang kedua, tidak ada jeda yang signifikan. Ya, tidak ada jeda yang signifikan antara anggota wudu satu dengan dua, dengan setelahnya. Baik. Kalau menurut batasan yang pertama, disebut muwalah itu sebelum kering anggota wudu sebelumnya. Ya, misalnya, saya berwudu, cuci tangan, berkumur, menghirup air ke dalam hidung, cuci wajah. Ya. Begitu cuci wajah yang kedua, air mati. Air mati, akhirnya saya cari air. Cari air jauh jalan. Nah, kemudian ketemu air setelah berjalan 100 meter misalnya. Terus saya mau berwudu. Pertanyaannya, apakah ngelanjutin wudu yang tadi? Ataukah ngulang dari awal? Nah, jika kita menggunakan batasan ini, maka yang jadi tinjauan adalah gimana kondisi wajahnya. Karena ini anggota wudhu terakhir yang dicuci tadi. Oh, wajahnya masih basah, masih ada airnya ini, disentuh masih basah. Baik, tinggal lanjutkan saja tangan, kepala, dan kaki. Tapi kalau muka udah kering, maka begitu dia mau wudhu harus ngulang dari awal. Baik. Namun pendapat ini dikritik oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dengan alasan ini enggak bisa jadi standar. Kalau musim panas cepat kering. Musim dingin lama kering. Nanti gimana mualahnya? Enggak bisa jadi acuan. Karena itu yang lebih tepat adalah seperti batasan yang kedua, yaitu tidak ada jeda yang signifikan antara anggota wudhu 1 dan anggota wudhu 2. Ada orang ketika tengah berwudhu baru cuci tangan 1. Nah, setelah itu lari keluar dari tempat wudhu ke dapur. Ngapain? Goreng. Nah, setelah itu setelah goreng balik lagi. Nah, itu boleh enggak langsung usap tangan kiri? Enggak boleh. Anda sudah melakukan kegiatan yang cukup signifikan jedanya antara anggota wudhu pertama dengan anggota wudhu yang kedua, sehingga menunjukkan kalau wudhu Anda tidak berkesinambungan, tidak mualah. Berikutnya adalah tertib. Tertib artinya sesuai urutan. Bismillah. Sesuai urutan berarti orang ketika wudu harus mengikuti urutan yang diberlakukan. Cuman di sini para ulama mengatakan tertib itu ada dua, tertib rukun wudu, dan yang kedua tertib bagian sunnah. Tertib rukun wudu itu adalah tertib yang berlaku untuk 4 anggota wudu. Ini harus urut. Muka, tangan sampai siku, kepala, baru kaki. Harus urut. Tertib bagian sunnah itu adalah tertib untuk selain 4 anggota wudu. Dan itu adalah cuci telapak tangan, itu cuci telapak tangan, kemudian berkumur dan menghirup air ke dalam hidung. Baik. Nah, untuk jenis ini dia boleh tidak urut ya, karena Nabi SAW pernah mempraktekannya. Jadi diceritakan dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW pernah berwudu, beliau cuci tangan, kemudian langsung cuci muka, tangan sampai siku, kiri sampai siku, setelah itu baru berkumur dan menghirup air ke dalam hidung. Sehingga Nabi SAW pernah meletakkan dua ini, berkumur dan menghirup air ke dalam hidung, di belakang. Sebelum beliau mengusap kepala. Atau sesudah atau sebelum. Yang jelas beliau taruh di belakang. Antara sebelum mengusap kepala atau setelah mengusap kepala. Jadi Nabi SAW pernah melakukan ini. Berkumur dan menghirup air ke dalam hidung, ditaruh di bagian akhir. Sehingga membuat tidak urut sebagaimana umumnya. Tayyib. Insya Allah cukup jelas untuk bisa dipahami. Selanjutnya, kita beralih ke masalah yang kelima, yaitu sunnah-sunnah wudhu. Di sini penulis menyebutkan cukup banyak sunnah-sunnah wudhu. Ada 8. Yang pertama adalah membaca bismillah sebelum wudu. Berdasarkan sabda Nabi SAW, La wudu'a liman lam yadhkurismullahi alaih. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca bismillah. Hadisnya diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Hakim dan yang lainnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dinilai hasan oleh Ibnu Salah, Ibnu Katsir, Al-Iraqi dan juga Al-Albani rahimahumullahul jami'. Sehingga berdasarkan hadis ini membaca bismillah disyariatkan. Tapi ulama beda pendapat apakah itu wajib ataukah sunnah. Dan penulis memilih pendapat yang mengatakan bahwa membaca bismillah sebelum wudu hukumnya sunnah. Yang kedua, bersiwak. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma kulli wudu." Andai kan tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali wudu. Setiap kali wudu gosok gigi, wudu lagi gosok gigi. Sehingga kalau kita wudu 5 kali, gosok gigi 5 kali dalam sehari. Dan walhamdulillah ini hukumnya anjuran tidak sampai wajib. Yang ketiga, mencuci kedua telapak tangan sebelum wudu. Dan ini hukumnya sunnah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mempraktikkannya. Yang keempat, al-mubalaghah fil madmadah wal istinsyak. Bersungguh-sungguh ketika menghirup air ke dalam hidung atau bersungguh-sungguh ketika berkumur dan menghirup air ke dalam hidung. Li ghairi shaim, namun dengan syarat selain orang yang sedang puasa. Ya. Kemudian yang kelima adalah ad-dalku, menggosok. Wa takhlilul lihya al-kathifa bil ma, dan menyela-nyelai jenggot yang tebal dengan menggunakan air. Hatta yadkhulal ma'u fi dakhiliha, sampai air itu masuk ke dalam. Sebagaimana praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau berwudu, yudalliku dhira'aihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggosok lengan beliau. Wa kadzalika kana yadkhul ma'u tahta hankihi wa yukhallihi lihyatahu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memasukkan air di bawah dagu beliau. Lalu dipakai untuk menyela-nyelai jenggot. Sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya yang keenam, mendahulukan yang kanan dibandingkan yang kiri untuk tangan dan kaki. Karena itu praktik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita coba terus ini. Mendahulukan yang kanan ya, daripada yang kiri. Kalau tiga kali itu gimana? Kanan-kanan-kanan, kiri-kiri-kiri. Ataukah kanan-kiri, kanan-kiri, kanan-kiri. Banyak sekali orang praktek untuk yang tiga kali itu kanan-kiri, kanan-kiri, kanan-kiri. Sehingga ketika dia cuci tangan, kanan, kiri, kanan, kiri. Yang cuci kaki juga sama. Ya, kanan, kiri, kanan, kiri. Yang benar, kanan tiga kali, jika memang mau tiga kali, baru kiri tiga kali. Bukan gantian kanan-kiri-kanan-kiri, tapi kanan-kanan-kanan, kiri-kiri-kiri. Baik. Kemudian berikutnya adalah taslisul ghusli fil wajhi wal yadain wa rijlain. Mencuci tiga kali untuk wajah, kedua tangan dan kedua kaki. Yang wajib sekali dan dianjurkan tiga kali berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau hadis beliau sallallahu alaihi wasallam, faqad tsabata anhu, ada sahabat yang meriwayatkan, annahu tawaddo'a marratan marratan wa marrataini wa marrataini wa thalathan wa thalathan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berwudu kadang sekali-sekali, kadang dua kali, kadang tiga kali. Sehingga di situ ada tata cara yang berbeda, bisa sekali-sekali, dua kali, atau tiga kali. Nah, Anda bisa selang-seling kayak gini. Wudu ini sekali, wudu besok dua kali, wudu besok tiga kali. Agar sunnah Nabi SAW tetap terjaga. Kemudian yang ke-8 adalah membaca zikir setelah berwudu, yaitu kalimat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sampai akhir doa. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, berikutnya kita akan masuk ke bab tentang nawaqidul wudu. Pembatal wudu. Di sini penulis membawakan ada 6 pembatal wudu. Pertama adalah semua yang keluar dari dua jalan, depan maupun belakang. Baik bentuknya air kencing, kotoran, mani, madzi, atau darah wanita yang sedang mengalami istihadhah. Aurihan qalila, atau angin cuman sedikit. Au kathiran, atau yang banyak. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, au ja'a ahadum minkum minal ghaid, atau ketika salah satu di antara kalian baru saja datang dari ghaid. Ghaid artinya, ya, bahasa kita ya, jamban umum, tempat untuk buang air umum. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, layakbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddaa. Ya. Tayyib. Kemudian yang berikutnya adalah keluarnya najis dari badan yang lain. Misalnya keluar najis dari mulut, keluar najis dari telinga, ya, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah zawalul aqli, akalnya hilang. Atau ada orang yang mengalami igma sampai hilang akal. Ya. Dan yang dimaksud di sini adalah orang yang dia sama sekali enggak sadar. Tayyib, ini bisa membatalkan wudu. Nah, sekarang untuk tidur. Tidur itu pembatal wudu ataukah tidak? Ulama beda pendapat. Sebagian ada yang mengatakan semua tidur pembatal wudu. Sebagian ada yang mengatakan dirinci, tidak semua tidur pembatal wudu. Dan yang benar pendapat yang kedua. Tidur apakah pembatal wudu? Jika tidurnya pulas, ya, jika tidur nyenyak, maka ini membatalkan wudu. Sebaliknya, jika tidur tidak nyenyak, berarti tidak batal wudu. Ini tinggal nambahi tidak. Tidurnya tidak nyenyak, maka wudu tidak batal. Berarti dari sini kita bisa mendapatkan kesimpulan, tidur itu sendiri bukan pembatal wudu. Terus yang jadi pembatal wudu apa? Efek dari tidur. Apa efeknya? Ngentut gak sadar. Berhadas tapi gak sadar. Dan mungkin saja itu terjadi. Sehingga Nabi SAW membuat aturan, siapa yang tertidur maka dia harus wudu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, al-ainu wika'usah, faman nama falyatawaddo. Mata itu ibarat sumbat bagi dubur. Karena itu siapa yang tidur, dia harus wudu. Nah, berarti di sini Nabi SAW menyebutkan tentang sebab kenapa orang harus wudu ketika tidur. Sebabnya adalah karena dia enggak sadar, sehingga bisa jadi dia kentut, dia hadas, tapi dia tidak sadar. Wallahu'alam. Sedangkan orang yang pingsan, atau yang semacamnya, maka wudunya batal ijma'an, berdasarkan ijma' ulama. Karena jika tidur saja bisa membatalkan wudu, ya. Jika tidurnya nyenyak, apalagi pingsan. Berikutnya yang keempat adalah menyentuh kemaluan manusia bila ha'ilin tanpa penglapis, tanpa penghalang. Kalau pakai pelapis, nggak sampai membatalkan wudu. Nabi SAW pernah bersabda, "Man massa dzakarahu falyatawaddo." Siapa yang menyentuh dzakarnya maka dia harus wudu. Dalam hadis dari Ummu Habibah, Nabi SAW bersabda, "Man massa farjahu falyatawaddo." Siapa yang menyentuh farjinya maka dia harus wudu. Dan di sini disimpulkan oleh penulis, berarti menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu. Kita buat rinciannya di sini ya. Menyentuh kemaluan adami, menyentuh kemaluan manusia. Apakah ini batal wudu? Kalau di buku mutlak batal wudu. Batal wudu jika tanpa pelapis. Baik. Namun di sana ada yang memberikan rincian, dirinci. Dan selalu kalau dirinci itu biasanya lebih kuat, lebih mendekati kebenaran. Pertama, jika menyentuh sertai syahwat, maka ini batal wudu. Jika menyentuh disertai syahwat, ini batal wudu. Yang kedua, jika menyentuh tanpa syahwat, maka dia tidak masuk kategori pembatal wudu. Ini tidak batal wudu. Dan insya Allah rincian inilah yang lebih mendekati bahwa menyentuh kemaluan yang bisa membatal wudu adalah menyentuh kemaluan yang disertai syahwat. Sementara sebaliknya, menyentuh kemaluan tanpa disertai syahwat, maka dia tidak membatalkan wudu. Wallahu a'lam. Selanjutnya adalah makan daging unta. Berdasarkan hadis dari Samurah bin, dari Jabir bin Samurah radhiyallahu an, ada orang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah aku harus berwudu selesai makan kambing?" Qala, jawab beliau, "In syi'ta tatawaddo wa in syi'ta la tatawaddo." Kalau mau berwudu silahkan, kalau enggak juga enggak masalah. Qala, lalu orang ini bertanya lagi, "Ana tawaddo'u min luhumil ibil." Apakah kita harus berwudu ketika makan daging unta? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, tawaddo' min luhumil ibil." Betul, kamu harus berwudu ya, disebabkan karena makan daging unta. Kemudian yang keenam, murtad dari Islam. Karena amalan orang yang murtad itu tidak dianggap. Baik. Ini rincian terkait masalah pembatal yang bentuknya adalah ada enam tadi ya. Pertama, semua yang keluar dari dua jalan dan itu kaidah mazhab Hambali. Yang kedua, keluarnya najis dari anggota badan yang lain, misalnya darah atau nanah yang dianggap najis oleh jumhur ulama. Yang ketiga, hilang akal, sehingga orang yang pingsan lebih parah lagi. Yang keempat, menyentuh kemaluan disertai syahwat tanpa dan tanpa pelapis. Yang kelima, makan daging unta. Yang keenam, murtad. Tayyib. Kemudian permasalahan yang ketujuh yang dibahas oleh penulis. Amalan apa yang disyaratkan wudu? Amalan apa yang disyaratkan untuk wudu? Di buku disebutkan ada tiga amalan. Amalan yang disyaratkan untuk wudu, di buku disebutkan ada tiga. Ya. Tiga itu adalah sholat, tawaf, dan menyentuh Quran. Ada tiga amalan yang dia disyaratkan harus wudu. Sholat, tawaf, dan menyentuh Quran tanpa pelapis. Ya. Sholat jelas. Terus tawaf gimana? Ya, tawaf juga seperti itu. Karena terdapat satu hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tawafu bil baiti salatun." Tawaf di Ka'bah itu termasuk salat. Artinya ketentuannya sama seperti salat. Harus berwudu dan seterusnya. Illa annallaha abaha fihil kalam. Hanya saja Allah Ta'ala membolehkan untuk bicara ketika tawaf. Kalau sholat kan tidak boleh. Sholat bicara batal. Tapi kalau tawaf boleh. Baik. Kemudian yang ketiga adalah menyentuh Al-Quran tanpa pembatas. Ini disyaratkan harus dalam kondisi suci dari hadas. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, la yamassuhu ilal mutahharun. Dan Nabi SAW juga berpesan, la yamassul qur'ana illa tahir. Tidak boleh ada yang menyentuh Qur'an, kecuali orang yang dalam kondisi tahirun, dalam kondisi suci dari hadas. Baik. Kemudian, al-mas'alatu tsaminah. Pembahasan yang ke-8 dan ini yang terakhir di bab wudu, yaitu kapan orang dianjurkan untuk wudu. Kalau tadi orang wajib wudu ada 3, kalau mau sholat, tawaf, dan menyentuh Quran. Sekarang amalan apa yang kita dianjurkan untuk wudu? Di sini penulis menyebutkan ada 5 amalan. Pertama adalah ya, ketika ingin zikrullah dan membaca Al-Quran. Ya, cukup jelas, karena ini bagian dari kesempurnaan adab. Yang kedua, setiap kali mau sholat. Ya. Dan ini berdasarkan kebiasaan Nabi SAW. Sehingga maghrib beliau wudu. Isya wudu lagi. Meskipun belum batal. Kemudian, yang ketiga, dianjurkan untuk wudu bagi orang yang sedang junub jika mau mengulang atau mau tidur atau makan minum. Ya. Ada pertanyaan, kalau kita bangun dalam kondisi belum mandi, belum mandi junub, sementara waktu sahur mepet, yang benar mandi dulu ataukah nyiapin makan sayur, makan sahur? Yang di situ butuh waktu lebih banyak. Kalau dipakai mandi nanti nggak sempat sahur. Maka yang lebih tepat adalah Anda siapin makan sahur, lalu makan, baru kemudian mandi. Nah ini dalam kondisi junub. Nah kalau dalam kondisi junub berarti wudu dulu, wudu terus masak, ya untuk sahur, kemudian setelah itu makan sahur baru mandi. Tayyib. Dan di situ dalam kondisi junub diperbolehkan, namun dianjurkan untuk wudu. Nabi SAW bersabda, "Idza atahadukum ahlahu tsumma arada an ya'uda falyatawaddo." Kalau kalian sudah berhubungan badan lalu ingin nambah, maka hendaknya berwudu. Kemudian disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada ayyanama wa huwa junubun tawaddaa wudu'ahu lis-shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mau tidur dalam kondisi junub beliau berwudu sebagaimana wudu mau salat. Qabla ayyanama, sebelum beliau tidur. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, fa arada ayyakula, dan beliau ingin makan, ya. Maka beliau berwudu terlebih dahulu. Kemudian yang keempat adalah berwudu sebelum mandi. Sebagaimana praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mandi junub. Dan yang kelima adalah sebelum tidur, sebagaimana disebutkan dalam hadis Barra bin Azib radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu mau tidur maka berwudulah sebagaimana wudu salat. Lalu berbaringlah ke arah miring ke arah kanan. Ya. Lalu beliau sebutkan adab sebelum tidur sampai lengkap dan janji bagi mereka yang melakukan hal ini. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita selesai membahas tentang masalah wudu yang disebutkan dalam Fiqhul Muyassar. Semoga bisa kita pahami dengan baik. Dan jika ada bagian yang belum jelas, nanti bisa disampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Nah, silakan Pak Rashid. Alhamdulillah, sudah banyak pertanyaan yang masuk. Ada beberapa pertanyaan yang saya gabungkan karena mirip, tapi insya Allah saya akan sampaikan insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Saya stop share. Ya, silakan. Ini saya share pertanyaan dari 3 penanya, namun dalam topik yang sama, maka saya gabungkan. Yang pertama, Assalamualaikum Pak Ustaz. Apakah ada aturan untuk mengusap rambut? Pernah dengar ketika mengusap rambut waktu wudu, jarinya tidak rapat, jadi membelah rambut dari atas muka hingga ke atas kepala dan kembali lagi ke atas muka dengan jari-jari dirapatkan. Jadi ini pertanyaan, inti pertanyaan tentang merapatkan atau menutup tangan, jari-jari. Lalu kemudian, Assalamualaikum Ustaz, mohon dipraktikkan kembali waktu mengusap kepala untuk wanita. Mungkin ini khususan untuk wanita, Ustaz. Dan yang ketiga, yang terakhir, mohon penjelasan. Jadi dalam berwudu, setelah mencuci kedua tangan untuk mengusap kepala, baiknya air dari sisa air mencuci tangan atau boleh mengambil air baru, Ustaz? Kita coba sebutkan cara wudu yang pernah dipraktekkan oleh Nabi SAW dan diceritakan oleh sahabat Abdullah bin Zaid. Saya share screen ya. Ya, silakan Ustaz. Nah, dari Abdullah bin Zaid, kita buka hadisnya. Hadisnya riwayat Bukhari. Baik, ketemu. Riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Nasa'i, dan kita ambil yang dari Sahih Bukhari. Ini Sahih Bukhari ya. Abdullah bin Zaid. Beliau salah satu di antara sahabat Nabi SAW. Dan beliau ini yang bermimpi diajari azan. Beliau mengatakan, menceritakan gimana wudunya Nabi SAW. Kemudian di sini ada kalimat, ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقَبَلَ bihima wa adbara bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila. Hadis Abdullah bin Zaid. Ini cerita lengkap tentang mengusap kepala. Saya ganti. Dalam hadis Abdullah bin Zaid dinyatakan, kemudian beliau mengusap kepala dengan kedua telapak tangan, dimulai dari depan, bergerak ke belakang, dimulai dari depan kepala, ditarik sampai ke tengkuk. Ini saya terjemahkan teks Arabnya ya. Kemudian dikembalikan ke tempat semula. Baik. Prakteknya Abdullah bin Zaid. Thumma masaha ra'sahu. Beliau kemudian mengusap kepalanya dengan menggunakan kedua tangan, kedua telapak tangan. Di sini tidak dijelaskan apakah direnggangkan ataukah dirapatkan. Enggak ada penjelasan itu. Fa'akabala bihima wa'adbaro. Dimulai dari depan ke belakang. Lalu cara dari depan ke belakang rinciannya gimana? Bada'a bimuqaddami ra'sihi. Dimulai dari rambut bagian depan. Kepala bagian depan. Hatta dhahaba bihima ila qafahu. Lalu ditarik sampai ke tengkuk. Tsumma raddahuma ilal makani alladhi bada'a minhu. Kemudian kembali ke tempat semula. Baik, insyaallah cukup jelas dan ini berlaku bagi lelaki maupun wanita. Berlaku bagi lelaki maupun wanita. Karena nabi para wanita, nabi bagi para wanita adalah Nabi Muhammad SAW dan beliau lelaki. Maka kaidahnya apa yang berlaku bagi lelaki juga berlaku bagi wanita kecuali jika ada dalil yang mengkhususkan. Sehingga kita ulang di sini, ini berlaku bagi lelaki dan wanita karena Nabi SAW, ajaran beliau berlaku bagi lelaki maupun wanita. Baik, insya Allah cukup jelas Pak Rasyid? Insya Allah untuk pertanyaan bagian ini sudah cukup jelas, namun tadi ada pertanyaan terakhir, setelah mencuci kedua tangan, mengusap kepala, mengambil air baru, atau mengusapkan air yang tersisa di tangan saat mencuci lengan, Ustaz? Baik. Ada sebuah hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepala beliau bi fadli ma'in fi yadihi. Nah ini. Dari Rubayy bintu Muawwid. Kita coba buka hadisnya ya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lamma tawaddu'a masaha ra'sahu bi fadli ma'in kana fi yadihi. Hadisnya diriwayatkan oleh At-Tabrani. Baik, kita ulang. Nah, ketemu ya. Diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir dari sahabat Rubayy bintu Muawwid. Ini saya tuliskan di sini. Apakah ketika mengusap kepala perlu mengambil air baru? Hadis ini bisa kita jadikan sebagai acuan. Dari Rubayy bintu Muawwid, beliau mengatakan bahwa Nabi SAW mengusap kepala beliau dengan sisa air yang ada di tangannya. Ya. Dan itu mengisyaratkan bahwasanya beliau tidak mengambil air yang baru. Sehingga selesai mencuci tangan, beliau langsung mengusap kepala. Meskipun bisa juga diartikan sisa air yang ada di tangannya itu mengambil terus dibuang. Ini kan masih sisa air. Sehingga dua-duanya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Semoga menjawab pertanyaan. Izin share. Silakan. Akhwan, ini karena pertanyaan tentang wudu ini rupanya cukup banyak. Jadi saya akan bacakan pertanyaan dua lagi, lalu kemudian kita maju ke yang mengangkat tangan. Maafkan ini bisa lewat. Bentar. Assalamualaikum Ustaz, haruskah kita mencuci rambut menggunakan sampo kalau kita mandi junub? Dan haruskah kita mandi junub kalau kita mengeluarkan cairan dari kemaluan padahal tidak berhubungan badan? Baik. Ini ketutup ya. Tutup ya, afwan Ustaz. Tapi insya Allah cukup jelas kalau dibacakan. Ya. Baik. Ya. Bawahnya apa? Bawahnya, Pak. Ya, harus haruskah kita cuci rambut pakai sampo kalau kita mandi junub? Dan haruskah kita mandi junub kalau kita mengeluarkan cairan dari kemaluan padahal tidak berhubungan badan? Ya. Bawahnya lagi? yang ketutup. Ustaz, itu. Tidak ada, oh, Ustaz, baik. Hanya itu aja. Oh, baik. Baik, kita coba share screen. Kalau mandi apakah harus pakai sampo? Ini pemahaman wallahu alam umum di masyarakat, tapi saya enggak tahu ya. Sumbernya dari mana? Bahasa lainnya yang ngajari kayak gini tuh siapa gitu ya. Bahwa ada pemahaman mandi junub itu harus pakai sampo. Kalau enggak pakai sampo, mandinya enggak sah. Akhirnya sampai ada salah satu teman saya yang cerita, dia punya kawan junub enggak mau mandi. Kenapa? Enggak punya sampo. Padahal dia junub. Ya. Akhirnya dia enggak mandi. Nah, kenapa? Aku randai sampo. Ya. Kan enggak punya sampo, enggak mandi. Bukan syarat mandi junub harus menggunakan sabun atau sampo. Sehingga boleh enggak orang mandi junub tanpa sabun, tanpa sampo? Praktik Nabi sallallahu alaihi wasallam zahirnya tidak menggunakan itu. Sehingga beliau ketika mandi, nanti kita akan bahas itu ya, gimana cara detail mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau basahi kepalanya sampai ke akar-akarnya. Ya. Dibasahi sambil dipijit-pijit mungkin ya. Yang jelas sampai ke akarnya. Dan beliau sama sekali tidak menggunakan daun bidara, tidak menggunakan sabun untuk mencuci rambut. Yang itu menunjukkan bahasanya beliau tidak menggunakan sampo ketika mencuci rambut. Berarti bukan syarat mandi junub harus menggunakan sampo maupun sabun. Kemudian yang kedua tentang keluar cairan tanpa berhubungan. Ini ada dua kemungkinan. Pertama, madhi, yang ini hukumnya najis. Ya, hukumnya najis dan tidak wajib mandi. Yang kedua, mani. Ini hukumnya suci tapi wajib mandi. Bedanya apa madhi dengan mani? Lihat cirinya. Mani itu kata Allah khuliqa min ma'in dafiq. Manusia itu diciptakan dari air yang dafiq. Dafiq artinya apa? Muncrat. Nah, itu ciri khas mani. Keluarnya itu memancar. Dan biasanya kalau orang keluar mani, terjadi futur, lemes badannya. Ya. Nah, kalau mengeluarkan cairan, kondisinya seperti ini. Keluarnya muncrat. Bahasa lainnya, dia di puncak klimaks syahwat. Dan yang kedua setelah itu lemas, maka itu mani. Silakan mandi. Tapi kalau madhi, ini keluarnya rembes. Kadang tidak terasa, tiba-tiba keluar. Dan tidak sampai menyebabkan lemas. Sehingga keluarnya cuma dikit. Ya. Nah, kalau seperti ini, najis, dan tapi tidak wajib mandi. Cukup dicuci kemaluannya, sebagaimana selesai kencing. Namun, skrontumnya juga harus dibasahi. Karena ada yang mengatakan madhi itu, keluar madhi itu junub kecil. Junub kecil ya. Sehingga junub ada dua ya. Ada junub asgor, ada junub akbar. Junub asgor, junub kecil itu keluar madhi. Harus dicuci seluruh kemaluan plus skrontum. Kalau kencing kan cukup bagian yang kena najis dicuci selesai. Sehingga skrontum tidak perlu dicuci, tidak apa-apa, itu kencing. Tapi kalau madhi, dicuci semuanya. Wallahu a'lam. Baik. Berikutnya, sebelum ke pertanyaan yang mengangkat tangan, ini mungkin pertanyaan jawaban singkat mungkin Ustaz. Walaupun panjang tapi singkat insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon izin. Ketika sedang wudu terasa ingin buang angin, terutama menjelang bagian akhir mencuci kaki. Entah kenapa sering terjadi, jika dilepaskan apakah harus mengulang lagi wudunya, Ustaz? Ya, mengulang lagi. Baik. Terus mengulang lagi. Ini sebenarnya yang perlu kita selesaikan bukan masalah itunya, tapi masalah Anda bisa jadi digoda oleh setan di sini. Kalau itu terlalu sering. Setiap kali wudhu, pasti di ujung wudhu mau kentut. Selalu seperti itu. Kadang kan ada orang yang punya penyakit. Setiap selesai kencing, lalu dia istinja, ya. Seolah-olah ada yang netes. Selalu seperti itu. Nah, kondisi yang nggak normal seperti ini, jika itu terus sering terjadi, kami menduga itu was-was setan. Tujuannya biar kita kerepotan. Bolak-balik ngulang wudhu, bolak-balik apa, bolak-balik ini istinja lagi. Nanti kayaknya ada yang netes, diperiksa celananya, periksa-periksa. Di tengah sholat, ketika dia ruko, seolah-olah ada yang netes. Hidupnya jadi nggak tenang. Dia bisa bolak-balik ke kamar mandi. Nah, kalau sampai terjadi seperti itu, berarti di sini perlu ada penanganan penyakit was-wasnya. Kalau dari sisi hukum, kita bisa sampaikan, kalau keluar kayak gini, Anda harus ngulang wudhu. Jika yakin keluar. Tapi kalau nggak yakin, nah itu perlu ditangani penyakit was-wasnya. Nah, itu ada pembahasan tersendiri. Barangkali nanti jamaah bisa simak di kajian yang pernah kita sampaikan waktu subuh, ada orang yang tanya tentang itu dan kita sudah kasih penjelasan. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjut ke Mbak Tati, silakan di unmute Mbak Tati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mu'alaf. Dulunya tidak ngerti peraturan-peraturan sehingga dia punya tatu. Nah, sekarang masuk Islam, terus bagaimana dengan tatu itu? Kan itu menutup, jadi wudhu tidak bisa masuk. Mohon penjelasannya. Jazakumullah khair. Wa jazakumullah khairan. Yang saya tahu tato itu di balik kulit, ya. Seperti tinta pulpen. Di dekat saya ada pulpen. Pulpen seperti ini kalau saya coretkan di tangan, dia tidak menghalangi air. Sehingga kalau ini saya pakai wudhu, air itu tidak berada di permukaan yang terhalangi oleh tinta. Karena dia di balik kulit. Tato setahu saya berada di balik kulit. Sehingga dia tidak menghalangi wudhu. Beda dengan cat, ya. Kutek yang ada di kuku, nah itu menghalangi wudhu. Maka kalau wanita pakai kutek dan dia mau wudhu, wajib dibersihkan dulu, baru boleh wudhu. Kuku palsu, dan itu terlarang untuk dipakai, ya. Kuku palsu, ini kalau mau wudhu harus dilepas dulu, ya. Meskipun sebenarnya ini juga terlarang, nggak boleh pakai kuku palsu. Kalau misalnya ada orang yang mau wudhu pakai kuku palsu, lepas dulu baru wudhu. Baik. Nah, yang saya tahu karena tato ini di balik kulit maka tidak masalah dipakai wudhu. Cuman gini, ya, ini kembali kepada syarat tobat tato. Syarat tobat tato salah satunya adalah membersihkan tato itu. Tapi kalau itu menimbulkan madarat, ya. Misalnya tatonya di badan banyak. Wah, itu kalau dibersihkan orangnya bisa pingsan. Atau butuh modal sangat besar dan dia nggak sanggup. Maka bisa ditunda untuk waktu tertentu sehingga bisa dihilangkan. Wallahu'alam. Baik, terima kasih. Semoga menjawab pertanyaannya, Mbak Tati. Baik, pertanyaan berikutnya. Apa misalnya? Oh ya, ini dulu Ustaz. Bismillah, mengenai kajian wudhu, saya ingin menanyakan. Pada saat berwudu di tempat umum, terkadang ruang wudunya terbuka dan tidak ada tempat lain. Bagaimana cara wanita berwudu pada keadaan tersebut agar tetap dapat menjaga aurat? Silahkan cari kamar mandi, ya. Insya Allah itu yang paling aman. Sehingga Anda berwudu di kamar mandi dan boleh berwudu di kamar mandi. Bagaimana kalau tidak ada kamar mandi? Adanya cuma tempat terbuka. Sehingga mau tidak mau kita berwudu di tempat terbuka. Yang bisa dilakukan adalah minimalisir keadaan. Bagian tangan harus kena air, berarti harus dicuci. Nah, terus bagian kepala gimana? Masa lepas jilbab? Nah, untuk kepala ini ikuti seperti yang pernah dipraktikkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau ketika berwudu di tempat umum, beliau pernah mengusap jilbabnya. Diusap jilbabnya sebagaimana orang mengusap kepala. Sampai tengkuk, kembali, selesai. Kemudian cuci kaki. Wah, nanti kalau cuci kaki, ngelepas kaos kaki. Ya, gimana lagi? Kan tidak boleh diusap. Kang boleh diusap hanya kepala saja. Sehingga di posisi dia tertutup jilbab, tidak memungkinkan untuk dilepas, maka dia boleh diusap atas jilbab. Kaki kan tidak mungkin bisa diusap. Terus gimana? Lepas kaos kaki. Terus terus dicuci. Tayyib. Karena itu sebagai persiapan begini. Kalau bapak, kalau ibu-ibu mau safar, musafir itu kan, ini bukan hanya musafir, orang mukim juga boleh. Tapi terutama orang safar sangat membutuhkan. Musafir itu boleh mengusap sepatu atau mengusap kaos kaki. Manfaatkan fasilitas itu, manfaatkan keringanan ini. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Ketika memakai kaos kaki dalam kondisi sudah suci, kemudian baru dipakai. Sehingga sebelum berangkat safar, wudu dulu sempurna, setelah itu baru pakai kaos kaki. Nah, nanti ketika di perjalanan Anda butuh wudu, bagian kaki cukup diusap. Dan itu akan sangat memudahkan bagi kita sehingga tidak repot ketika berwudu di perjalanan. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Ustaz, pertanyaannya sangat banyak ini untuk wudu dan beragam sekali. Ada yang bertanya ini bagaimana Ustaz? Waktunya masih cukup? Silakan, Pak. Baik. Sebelum ke penanya yang angkat tangan, saya akan tanyakan dulu dari penanya yang menitip pertanyaan. Baik, demikian Ustaz, ini dua pertanyaan saya gabung menjadi satu. Ustaz, mengenai amalan disyaratkan untuk wudu, salah satunya adalah menyentuh Quran tanpa batas. Bagaimana batasan yang dimaksud? Lalu bagaimana dengan wanita yang haid dan menggunakan sarung tangan untuk menyentuh Al-Quran? Apakah tetap harus berwudu dulu? Mungkin yang kedua, assalamualaikum, maksudnya Al-Quran dilapis saat berwudu itu apa ya? Apakah Al-Quran yang ada sampulnya boleh dipegang saat sebelum berwudu? Al-Quran yang tanpa dilapis itu seperti apa yang tidak bisa dipegang apabila belum berwudu? Jazakallahu khair. Baik. Saya cantumkan penjelasan yang pernah disampaikan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala di syarah Bulughul Maram. Beliau menyebutkan tentang ini. Menyentuh Al-Quran ya, itu ada dua. Tanpa pelapis. Yang pertama adalah menyentuh sampul. Menyentuh sampul itu apakah terhitung menyentuh Quran? Yang kedua, menyentuh dengan pelapis. Baik, yang pertama menyentuh sampul. Maksud saya begini. Kalau ini adalah Al-Quran, kemudian ini ada sampul. Sampulnya kan bukan Quran ya. Sampulnya jelas bukan Quran. Quran itu dalamnya. Sampulnya tebal, bukan Quran. Nah, kalau saya dalam kondisi hadas, saya menyentuh seperti ini. Apakah terhitung menyentuh Quran? Tanpa pelapis, ataukah menyentuh Quran berpelapis? Paham maksudnya? Kalau saya menyentuh Quran, tapi yang saya sentuh bukan dalamnya. Nah, kalau saya sentuh dalamnya gini, ini berarti menyentuh Quran tanpa pelapis. Tapi kalau yang saya sentuh sampulnya, saya sentuh seperti ini. Apakah ini terhitung menyentuh Quran tanpa pelapis atau berpelapis? Karena di sini ada sampul. Penjelasan dari Syekh Abdullah Al-Fauzan, sampul itu hanya pengikut. Dan pengikut mengikuti hukum yang pokok, yang utama. Sehingga sampul ini tidak diperhitungkan sebagai pelapis. Kenapa? Dia itu bawaannya mushaf. Maka Anda nyentuh seperti ini, meskipun dia ada sampulnya, terhitung sebagai nyentuh Quran secara langsung. Sehingga dalam posisi hadas, tidak boleh. Ada? Ya, berbeda dengan yang kedua. Kalau yang kedua, menyentuh dengan pelapis. Dia pakai kaos tangan, lalu dia sentuhkan. Nah, ini boleh. Karena dia pakai pelapis. Nah, wanita haid amannya gimana? Wanita haid, kami sarankan. Kalau mau membaca, ulama khilaf, wanita haid boleh enggak baca Quran? Anggaplah Anda mengambil pendapat yang boleh. Baik, kita bisa gunakan laptop. Anda pakai mouse. Ya. Sehingga Al-Quran tidak tersentuh, teksnya ada di layar. Next-nya kan pakai mouse. Next, klik, klik, klik, next, next. Di posisi ini, berarti Anda sama sekali tidak menyentuh, tapi Anda tetap bisa baca. Nah, insya Allah itu yang paling aman. Ya. Wallahu a'lam. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, menyenangkan sekali ini jawabannya, Ustaz. Sangat membantu. Baik, berikutnya silakan Dian Yuliani di unmute. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, warahmatullah. Izin bertanya, Ana ingin menanyakan syarat wudu yang tadi Ustaz jelaskan yang di bagian niat. Terkait dengan niat itu kan harus dilakukan sebelum beribadah, Ustaz. Seperti kalau kita hendak sholat itu kan kita harus niat. Nah, untuk wudu ini kita memang harus berniat di dalam hati ketika hendak wudu. Atau Ana pernah mendengar juga pendapat yang bilang kalau kita yang memang hendak wudu itu udah niatnya otomatis ada di dalam hati kita, Ustaz. Mohon penjelasannya, Ustaz. Jazakallah khairan. Nah, wajazakumullah khairan. Baik, apa yang dimaksud dengan niat sebelum beribadah? Jadi, kembali kepada fungsi niat. Saya share screen. Kembali kepada fungsi niat. Seperti apa sih fungsi niat? Fungsi niat itu ada dua. Yang pertama adalah membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Misalnya, Anda sholat dua rakaat di waktu subuh. Dua rakaat yang Anda kerjakan di waktu subuh, ada dua kemungkinan. Qobliyahnya atau sholat subuhnya. Nah, mana yang menentukan? Niat. Dan itu tempatnya ada dalam hati. Yang kedua adalah kesengajaan dalam melakukan ibadah. Artinya apa yang kita lakukan itu bukan sesuatu yang sifatnya otomatis, tapi sengaja. Nah, untuk jenis yang kedua ini, kesengajaan dalam melakukan ibadah, dia selama orang itu sadar sedang melakukan apa, pasti memilikinya. Selama orang itu sadar dengan perbuatan yang dilakukan, pasti ada unsurnya, ada unsur ini. Dan itu tidak hanya terjadi pada ibadah, termasuk juga terjadi dalam kegiatan sehari-hari. Orang makan. Kamu tadi sudah niat belum? Lah, apa saya orang gila yang kegiatannya enggak disadari? Atau orang yang ngelindur yang kegiatannya enggak disadari? Selama dia sadar dengan perbuatan yang sedang dia lakukan, maka dia sudah berniat. Karena itulah untuk fungsi niat jenis yang kedua ini, Imam Ahmad pernah ditanya, apa hakikat dari niat? Kata beliau, an-niyatu hiyal ilmu. Niat itu ilmu. Maksudnya adalah, dia tahu perbuatan yang sedang dikerjakan. ngerti dengan perbuatan yang sedang dikerjakan. Sudah? Karena itu bagian ini bersifat otomatis. Makanya apa yang tadi ibu sampaikan, ada yang mengatakan orang kalau wudu itu sudah otomatis pasti dia niat, itu maksudnya di sini. Dia ketika wudu kan dia sadar kalau dia itu berwudu. Kecuali kalau dia ngelindur atau dia kena guna-guna lalu gerakannya tidak sadar. Nah, itu berarti tidak punya niat. Dan itu orang yang enggak normal. Normalnya manusia ketika wudu, selama dia berakal, dia sadar, maka bisa dipastikan dia sengaja melakukan itu. Dan itulah niat yang ada dalam hati yang otomatis ada pada setiap orang. Beda dengan yang ini ya, membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Nah, ini butuh penentuan, butuh ta'yin. Ini untuk sholat qobliyah subuh, ini sholat subuh, ini qobliyah duhur, ini ba'diyah duhur. Harus ada ta'yin. Terutama untuk ibadah yang mirip dan waktunya bersamaan. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Ini satu pertanyaan dari yang meniti pertanyaan, saya gabungkan menjadi satu, walaupun agak berbeda tapi mirip, Ustaz. Baik, begini, Ustaz, karena keterbatasan tempat wudu untuk di kantor atau ketika dinas keluar kota dan harus berwudu di toilet, apabila kita berwudu di toilet, apakah mengucapkan bismillah juga? Lalu yang kedua, apakah sah apabila sedang berwudu diajak ngobrol atau ditanya-tanya dan kita menjawab sambil wudu? Baik. Berwudu ketika di toilet, nanti bacaan bismillahnya Anda bisa baca sebelum masuk toilet. Sehingga misalnya mau wudu, sebelum masuk toilet baca bismillah dulu. Kemudian yang kedua, ketika sedang wudu ngobrol, bagaimana status wudunya? Jawabannya sah, karena tidak disyaratkan dalam wudu harus diam sebagaimana sholat. Wudu berbeda dengan sholat. Maka bukan syarat wudu harus menutup aurat. Bukan syarat wudu harus menghadap kiblat. Bukan syarat wudu harus diam seperti sholat. Bukan syarat wudu harus suci dari hadas. Kalau syarat wudu harus suci dari hadas, maka wudu tidak berfungsi membersihkan hadas. Dan percuma saja, kan? Kamu harus suci dari hadas dulu baru bisa wudu. Gimana caranya itu? Ya harus suci dari hadas. Tidak bisa. Wong wudu itu fungsinya untuk membersihkan hadas. Nah, dan tidak disyaratkan harus di tempat suci. Sehingga boleh di tempat yang tidak suci. Misalnya di atas toilet. Yang penting dia tidak menginjak najis. Hukumnya sah dalam hal ini. Wallahu a'lam. Baik. Satu pertanyaan mungkin yang mengangkat tangan ini Mbak Ida Rasyad dari Swedia. Silakan di-unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Ustaz selalu sehat-sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin walaka bimitsli. Tadi saya tentang mengeluarkan cairan itu untuk wanita, kalau laki-laki kan mani, kalau wanita itu cairannya terangsang gitu, apakah harus mandi junub, Ustaz? Maksudnya tidak melakukan hubung badan tapi terangsang gitu. Baik. Baik. Itu aja perbedaannya. Cukup. Nah. Silakan, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Baik. Oh, mati. Kok hilang? Kok hilang? Aduh. Mbak Ida, mohon maaf. Jangan kita. Nah. Baik, nunggu ganti baterai kamera. Ganti baterai. Iya, Ustaz, tentang masih kurang paham gitu, Ustaz. Insyaallah tadi sudah ketangkap pertanyaannya. Kita coba jawab ya. Jadi air cairan yang keluar disebabkan karena dalam kondisi terangsang, itu disebabkan karena syahwat, ada yang bentuknya madhi dan ada yang bentuknya mani. Jika mani, maka wajib mandi, meskipun dia tidak najis. Tapi jika madi, tidak wajib mandi, namun statusnya najis. Terus apa perbedaan antara mani dengan madi? Perbedaan mani dengan madi bagi lelaki berbeda dengan perbedaan mani dengan madi bagi wanita. Mani wanita itu lebih encer dibandingkan mani lelaki. Dan disebutkan dalam sebuah hadis, kita bukakan ya. Saya ada tulisan ini di konsultasi syariah. Bahwa ciri mani wanita itu dia lebih ke kekuningan. Tidak sebagaimana yang dialami oleh lelaki. Ketemu artikelnya. Ini ada artikel tentang beda mani wanita dengan keputihan. Kita coba bacakan ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innama ar-rajuli ghalidhun abyad." Mani lelaki itu kental putih. "Wa ma'ul mar'ati raqiqun asfar." Sedangkan mani wanita itu encer kekuningan. Nah, nanti dilihat ciri ini. Kalau yang keluar seperti ini, berarti itu mani. Sehingga Anda harus mandi, meskipun tidak melakukan hubungan badan. Tapi kalau yang keluar cirinya bukan seperti ini, berarti itu madi. Keluar dengan syahwat, madi. Dan itu najis, namun tidak wajib untuk mandi besar. Wallahu a'lam. Jazakallah khair, Ustaz. Jazakallah khairan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Ustaz, ini udah jam 9.15, gimana Ustaz? Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu, Pak. Insyaallah kita sambung di pertemuan berikutnya. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Dan bagi Anda yang sudah menyampaikan pertanyaan, namun belum terbacakan, insya Allah akan disimpan dan semoga bisa kita bahas di lain waktu insya Allah ta'ala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.